Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yang lalu kita telah menyelesaikan Asyratus Sa'ah As-Sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Tanda kecil sudah selesai, ada berapa yang lalu? 57, banyak sekali. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi dan terus menerus terjadi, dan ada yang belum terjadi. Dan insya Allah mulai malam hari ini dan malam-malam berikutnya kita masuk Asyratus Sa'atil Kubra, tanda-tanda besar kiamat. Kalau tanda besar, ini semuanya belum terjadi dan ini semuanya menunjukkan bahwa kiamat itu amat sangat dekat. Dan tanda besar ini ada 9 yang lalu telah disebutkan. Yang pertama-tama adalah Al-Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua Al-Masihud Dajjal, keluarnya Dajjal. Yang ketiga Nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang kelima Al-Khusufat Al-Thalathah, terjadinya bumi masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam bumi di 3 tempat. Kemudian yang keenam Ad-Dukhan, munculnya asap. Yang ketujuh Tulu'u Syamsi min Maghribiha, matahari terbit dari barat. Yang kedelapan Ad-Dabba, yaitu keluarnya sesuatu yang melata. Dabba itu melata. Kemudian yang terakhir An-Nar allati tahsyurun nas, keluarnya api yang menggiring manusia. Insyaallah kita bahas satu persatu. Dan malam ini kita masuk yang pertama, yaitu Al-Mahdi. Ini pembahasan yang sangat penting dan ini berhubungan dengan akidah. Al-Mahdi itu artinya orang yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk. Mahdi, yang kita mengenal dengan sebutan Imam Mahdi. Di antara tanda besar kiamat adalah munculnya Imam Mahdi, seorang dari Ahlul Bait, dari keluarga Rasulullah SAW, yang Allah menjadikan agama ini kuat dengan orang tersebut. Dan orang itu berkuasa selama 7 tahun, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kedzaliman. Dan umat benar-benar nikmat saat itu dengan kenikmatan tiada tara. Belum pernah mereka merasakan kenikmatan seperti pada saat itu. Tumbuh-tumbuhan semuanya subur, bumi subur mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula langit selalu menurunkan hujan dengan hujan rahmat. Kemudian juga harta berlimpah tiada tara, luar biasa. Dan insya Allah kita akan membahas masalah Imam Mahdi ini, dalil-dalilnya semuanya lengkap, bagaimana pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga bantahan terhadap orang-orang yang menolak adanya Imam Mahdi ini. Pertama-tama tentang nama beliau dan sifatnya. Nama beliau adalah seperti nama Nabi Muhammad SAW, dan nama ayah beliau seperti nama ayah Rasulullah SAW. Jadi namanya itu Muhammad atau Ahmad, nama ayahnya Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Disebut Abdullah itu karena ada binnya, Muhammad bin Abdullah. Itu dari ilmu nahwu namanya itu mudhaf mudhaf ilaih, majrur. Tapi kalau namanya sendiri siapa namanya? Namanya Abdullah. Cuman kalau ditambahi bin Muhammad bin, maka dalam kaidah ilmu gramatika bahasa Arab itu harus Abdullah. Seperti itu. Dan beliau dari keturunan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suaminya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan beliau dari keturunan Sayyidah Fatimah ini dari putranya yang bernama Al-Hasan bin Ali. Jadi yang benar Imam Mahdi ini dari keturunannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan dari keturunannya Al-Husain. Ya, jadi beliau kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Mahdi itu Muhammad Ibnu Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah, keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang bernama Fatimah, dan beliau adalah keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih di antara sifat beliau, annahu ajlal jadhah aqnal anaf. Jadi dahi beliau itu lebar, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Kemudian kapan atau di mana tempat keluarnya beliau? Tempat keluarnya Imam Mahdi. Disebutkan dalam riwayat-riwayat beliau keluarnya dari arah timur, dari masyrik. Lalu beliau dibaiat di samping Ka'bah. Dibaiatnya di samping Ka'bah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sanadnya sahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Demikian pula Ibnu Katsir mengatakan isnaduhu qawiyun sahih. Sanadnya adalah kuat dan sahih. Di dalam kitabnya An-Nihaya atau Al-Fitan Al-Malahim. Demikian pula Al-Albani mengatakan hadis ini juga sahih. Melalui jalan sahabat Tauban radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqtatilu 'inda kanzikum thalathah kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum. Akan terjadi pertikaian untuk merebut Ka'bah atau perbendaharaan Ka'bah, tiga orang semuanya dari keturunan khalifah. Jadi tiga orang ya, tentu tiga kelompok semuanya keturunan khalifah, perang berebut untuk menguasai Ka'bah dan perbendaharaan Ka'bah, tapi hasilnya tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang dari ketiga orang tersebut. Tsumma tatlu'ur rayatus sud min kibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Kemudian tampil panji-panji warna hitam dari arah timur yang mereka itu menyerang kamu dengan serangan yang hebat. Tidak pernah ada serangan seperti itu. Jadi mereka yang bertikai di Ka'bah itu diserang oleh mereka yang dari timur ini, dan mereka mempunyai ciri yaitu mereka membawa panji-panji atau bendera-bendera warna hitam. Ini menunjukkan kewibawaan dan mereka itu tawadhu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habwan 'ala al-thalj. Apabila kamu telah melihat hal itu, maka baiatlah dia. Dibaiat. Dibaiat pemimpinnya walaupun kamu harus berjalan merangkak di atas salju, di atas es. Berusaha untuk ke sana untuk membaiatnya. Ini riwayatnya sahih. Kemudian terakhirnya ada tambahan, fa innahu khalifatullah al-mahdi. Sesungguhnya dia adalah khalifah Allah al-mahdi. Ini tambahan tidak sahih. Jadi Syekh Albani membantah tidak sahih tambahan yang terakhir ini. Kalau yang tadi itu semuanya sahih. Jadi di sini tentang munculnya dari arah timur dan orang-orang di sana membela semuanya, syiarnya adalah mereka membawa bendera warna hitam dan itu juga bendera yang sering dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa yubay'ahu 'indal bait, dan dia dibaiat di samping Ka'bah. Sebagaimana hadis-hadis sahih dibaiat. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari sekarang kita baca hadis-hadis tentang munculnya Imam Mahdi. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah dan ini penting ya, supaya kita mantap dengan adanya Imam Mahdi, supaya tidak ragu-ragu, karena banyak orang-orang yang meragukan masalah ini. Dalilnya sangat banyak dan di antara kitab yang paling bagus sistematis bahas masalah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Alim Abdul Azim, dan itu merupakan tesis beliau untuk mendapatkan S2 magister. Judulnya adalah Al-Ahadithul Warida fil Mahdi fi Mizanil Syar'i wa Ta'dil. Hadith-hadith tentang Imam Mahdi dalam timbangan al-jarh wa ta'dil. Dalam timbangan ilmu hadis ya, jarah itu mencacat, ta'dil itu memuji. Jadi beliau membahas secara ilmiah menurut ilmu hadis, dibahas sanadnya, riwayatnya, perawinya semuanya. Dan ini kitab yang bagus, sebagaimana kitab ini dipuji oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala. Yang mana di dalam buku itu beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi, baik yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung atau dari sahabat, itu banyaknya bukan main mencapai derajat mutawatir. Nanti saya bacakan bagaimana komentar para ulama salaf dan khalaf tentang bahwasanya hadis-hadis Imam Mahdi ini mutawatir, tidak bisa didustakan. Kata beliau, wa jumlatu ma dzakarahu fi hadhihi ar-risalah min al-ahadits al-marfu'ah wa athar as-sahaba wa ghairihim 36 riwayah. Jadi beliau tadi Syekh Abdul Alim Abdul Azim mengumpulkan riwayat yang dari nabi atau dari sahabat dan yang lainnya tentang Imam Mahdi, semuanya kalau dikumpulkan itu ada 336 riwayat. Minha itsnan wa tsalatsun haditsan. Di antaranya ada 32 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 11 atharan, dan ada 11 atsar. Atsar itu dari kalangan sahabat. 11. Ma baina sahihin wa hasan, yang sanadnya itu sahih atau hasan, kuat. Ini belum yang dhaif ya, belum yang palsu, ribuan nanti. Tapi itu enggak dikit ada disebutkan. Ini khusus yang sahih dan yang hasan saja. As-sharihu minha fi dzikril mahdi 9 ahadits wa 6 atsar. Yang jelas-jelas menyebutkan kata-kata Mahdi, Imam Mahdi, itu ada 9 hadits dan 6 atsar. 6 riwayat dari Rasulullah sallallahu dari sahabat, atsar dari sahabat. Wal baqi fiha awsaf wa qara'in tadullu ala annaha fil mahdi. Yang lainnya tidak jelas menyebutkan Mahdi, tapi ada sifat-sifat yang sama dengan sifatnya Imam Mahdi atau qarinah. Qarinah itu indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Seperti itu. Kita sebagai orang beriman ahli sunnah wal jamaah, jangankan 300 hadis, satu hadis saja sahih kita percaya, sami'na wa ata'na. Apalagi demikian banyaknya. Di antara hadis-hadis itu adalah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau menyatakan sahihul isnad disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dan juga Al-Albani menyatakan sanadnya sahih di dalam silsilatul ahadits as-sahihah melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi." Akan muncul pada akhir umatku al-Mahdi. "Yaskihillahu al-ghayth." Allah memberikan kepadanya hujan, menurunkan hujan kepadanya pada masanya, pada zamannya. "Wa tukhrijul ardu nabataha." Dan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, subur semuanya. "Wa yu'tal mal sihahan." Dan harta dibagi secara rata, semuanya kaya, tidak ada yang miskin. "Wa takthurul masyiah." Dan binatang-binatang ternak menjadi banyak, binatang ternak banyak. "Wa ta'dhumul ummah." Umat menjadi banyak juga, agung. "Ya'ishu sab'an aw thamaniyan," yakni hijajan. Beliau hidup atau tinggal di bumi memimpin itu selama 7 atau 8 tahun. Ini satu riwayat. Kemudian riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan para ulama menyatakan sanadnya sahih, di antaranya Al-Haytami dan yang lainnya, yaitu melalui jalan beliau juga, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubasyirukum bil Mahdi." Aku memberikan kepadamu kabar gembira dengan Mahdi, munculnya Imam Mahdi. "Yub'atu 'ala ikhtilafin minan nas wa zalazil." Beliau diutus ketika manusia itu bertikai dan terjadi kegoncangan di mana-mana. Ketika dunia ribut kacau, muncul Imam Mahdi. "Bayamla'ul ardh qistan wa 'adlan kama muli'at juran wa dhulman." Lalu Imam Mahdi memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kedzaliman dan kelaliman. "Yardha'an husakinus sama wa sakinul ardh." Penduduk langit dan penduduk bumi ridha kepadanya, kepada Mahdi. "Yukassimul mal sihahan." Beliau membagi harta sihahan. Lalu ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ma sihahan?" Apa makna sihahan itu? Lalu beliau mengatakan, "Bistawiyah bainan nas," yaitu dibagi secara rata. Harta dibagi secara rata di antara manusia. Ya. Ini hadisnya agak panjang, tapi intinya adalah itu, yang mana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fayakunu kadzalika sab'a sinin aw thamani sinin aw tis'i sinin, thumma la khaira fil 'aysi ba'da aw qala thumma la khaira fil hayati ba'da." Jadi makmur sekali ya orang diberi harta, sampai-sampai orang sudah nolak-nolak kalau diberi, sudah sangat cukup. Dan terjadi seperti itu selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Kemudian kehidupan setelah beliau tidak ada kebaikan lagi. Setelah Imam Mahdi tidak ada kebaikan dalam kehidupan setelah itu. Yang terjadi adalah rusak, rusak dan rusak. Terjadi fitnah dan kejahatan yang macam-macam. Ya, karena kiamat sudah sangat dekat. Kemudian ada pula riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Syekh Ahmad Syakir mengatakan isnaduhu sahih. Demikian pula di dalam Sunan Ibn Majah, Al-Albani menyatakan sahih dalam Sahihil Jami' As-Saghir. Melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allahu fi lailah." Al-Mahdi adalah dari kalangan ahlul bait kami, keluarga kami. Allah memperbaiki dengannya dalam satu malam. Jadi dunia yang kacau, penuh dengan fitnah dan pertikaian ini dalam semalam oleh Allah diperbaiki melalui tangannya Imam Mahdi. Dalam semalam baik semuanya. Dunia menjadi makmur dan penuh dengan keadilan. Tidak ada lagi kedzaliman. Kemudian riwayat yang berikutnya adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Para ulama menyatakan sanadnya sahih, atau ada yang mengatakan sanadnya hasan. Al-Albani menyatakan sanadnya hasan di dalam Sahihul Jami'. yaitu melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mahdi minni ajlal jabha aqnal anuf. Al-mahdi itu dari aku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at dhulman wa juran. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kedzaliman dan kelaliman. Yamliku sab'a sinin. Beliau menguasai dunia selama 7 tahun. Kemudian riwayat yang kelima diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Al Albani menyatakan sanadnya sahih dalam Sahihul Jami' melalui jalan ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mahdi min itrati min waladi Fatimah." Al mahdi itu dari keturunanku, yaitu dari anak keturunannya Fatimah, Sayyidah Fatimah. Kemudian hadis yang keenam ini diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Salamah dalam musnadnya. Dan Ibnul Qayyim menyatakan isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Dan disahihkan Syekh Abdul Alim dalam risalahnya tentang Mahdi melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yanzilu Isa bin Maryam fa yaqulu amiruhum al-Mahdi ta'ala salli bina." Fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'd takrimatullah hadhil ummah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa putra Maryam turun ke bumi. Nabi Isa belum mati ya, nanti turun ke bumi. Nanti kita bahas secara khusus tentang turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun ke bumi, saat itu pemimpin bumi adalah Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Silahkan Anda jadi imam dalam sholat jamaah, kami jadi makmum Anda. Nabi Isa mengatakan tidak, sebagian kamu yang menjadi imam, sebagian yang lain. Pemimpin di antara kamulah yang menjadi imam. Ini sebagai kehormatan Allah untuk umat ini. Jadi Nabi Isa ketika turun nanti, ketika sholat jamaah, Nabi Isa ini menjadi makmumnya, makmumnya Imam Mahdi. Ini menunjukkan Imam Mahdi itu masya Allah baik sekali. Kemudian hadis yang ketujuh diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbarul Mahdi, sebagaimana juga oleh Imam As-Suyuti dan yang lain-lainnya. Al-Albani menyatakan sanadnya sahih di dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Syekh Abdul Alim mengatakan isnaduhu hasan. Melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Minnal ladzi yusalli Isa bin Maryam khalfahu." Di antara kami ada orang yang Isa putra Maryam itu sholat di belakangnya. Jadi Rasulullah itu senang dan bangga umatnya ada yang menjadi imamnya Nabi Isa. Di antara kami ada orang yang nanti Nabi Isa sholat di belakangnya. Maksudnya adalah Imam Mahdi sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Kemudian riwayat yang ke-8 diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, juga oleh At-Tirmidzi dengan sanad beliau mengatakan hasanun sahih, juga oleh Abu Dawud melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tadhhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikal 'araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidak akan hilang, dunia tidak habis, tidak akan pergi sehingga ada seorang dari keluargaku yang menguasai Arab semuanya. Maksudnya menguasai dunia. Namanya seperti namaku. Namanya adalah Muhammad atau Ahmad. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan yuwati usmu husmi wasmu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdillah. Inilah ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah, di antara riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi. Sahih semuanya ada 8, banyak di antaranya ya. Lalu kita ada pertanyaan, mana? Tidak ada satupun yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini yang menjadikan sebagian orang meragukan. Kok tidak ada riwayatnya Bukhari Muslim? Mereka ragu. Tapi nanti ada jawabannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim sebenarnya meriwayatkan, tapi tidak secara langsung menyebut Imam Mahdi. Meriwayatkan yang sifat-sifatnya sama dengan Imam Mahdi, yang indikasinya mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Mari kita lihat riwayat-riwayat di Bukhari Muslim. Di sini beliau Syekh Yusuf Al-Wabil membawakan 3 contoh saja dari Bukhari Muslim. Yang pertama-tama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum, bagaimana kamu ketika Isa putra Maryam turun kepadamu dan imammu adalah seorang dari kamu. Jelas kan? Jadi bagaimana kamu ketika Nabi Isa turun kepadamu, yang ketika itu waktu sholat yang menjadi imam adalah seorang dari kamu. Kalau digandeng dengan yang tadi, maksudnya siapa? Imam Mahdi, jelas. Kemudian lagi riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim saja melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazalu qa'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ila yaumil qiyamah, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas kebenaran dan mereka selalu mendapat kemenangan sampai kiamat atau sampai mendekati kiamat. Kemudian kata beliau, fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana, lalu turun kepada mereka Isa putra Maryam. Kemudian pemimpin mereka, pemimpin penduduk bumi itu mengatakan kepada Isa putra Maryam, kemarilah anda sholat bersama kami, anda menjadi imam kami. Fayaqul, lalu Nabi Isa menjawab, la inna ba'dakum ala ba'din imra takrimatullah hadhil ummah. Tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah menjadi pemimpin atas sebagian yang lain sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat ini. Sama dengan tadi. Walaupun tidak disebutkan dia adalah Imam Mahdi. Nabi Isa disuruh jadi imam tidak mau, Nabi Isa malah mempersilakan orang itu untuk jadi imam. Maksudnya adalah Imam Mahdi. Kemudian riwayat yang berikutnya, ini juga riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqturu yakunu fi akhir ummati khalifah yuhtil mala hatyan la ya'udduhu adad, akan ada pada akhir umatku seorang khalifah yang membagi-bagikan harta luar biasa tanpa perhitungan. Jadi harta berlimpah luar biasa tanpa perhitungan. Lalu salah seorang perawi hadis ini tanya kepada temannya, ya, Abu Nadrah, salah seorang perawi namanya Al-Jariri. Dia tanya kepada temannya yang bernama Abu Nadrah dan juga Abu Al-Ala, atariyani annahu Umar ibn Abdul Aziz, bagaimana pendapatmu berdua? Apakah maksudnya itu adalah Umar bin Abdul Aziz? Lalu dijawab, lah bukan, bukan Umar bin Abdul Aziz, tapi maksudnya adalah yang lainnya, yaitu Imam Mahdi. Karena pada masa sahabat Umar, pada masa Umar bin Abdul Aziz, bukan sahabat ya, itu terjadi kemakmuran yang luar biasa. Sebelumnya kacau, masa beliau keadilan, sehingga beliau dimasukkan dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidun, khalifah yang 5, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Di sini ada 3 hadis dalam Bukhari Muslim, kemudian juga dalam riwayat Muslim saja yang jelas-jelas tentang turunnya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa disuruh jadi imam, tidak mau, dan menyuruh orang itu jadi imam. Maksudnya tidak ada lain kecuali adalah Imam Mahdi. Seperti itu. Jadi hadis itu saling menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir. Mutawatir itu, hadis ada mutawatir, ada ahad. Definisi mutawatir itu, ma rawahu adadun kathir tuhilul adah tawatu'ahum alal kathir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang mustahil menurut kebiasaan, mereka itu bersepakat untuk berbohong. Diriwayatkan oleh banyak perawi. Berapa banyak perawi itu? Yang masyhur adalah 10. Minimal 10. Diriwayatkan oleh 10 perawi dari tempat yang berbeda-beda, yang mustahil mereka itu bersekongkol untuk berbohong. Konspirasi untuk berbohong. Mustahil. Itu namanya mutawatir. Adapun yang selain mutawatir, itu namanya hadis ahad. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, mutawatir dan ahad sama-sama hujjah. Argumentasi dipakai. Yang penting sahih, dia adalah hujjah dalam hukum, dalam akidah, dan yang lainnya. Cuman mutawatir mempunyai nilai lebih, karena dia lebih kuat lagi dan sulit untuk didustakan. Seperti Al-Quran itu mutawatir jelas. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir. Di sini banyak pendapat. Sebenarnya saya punya rencana, saya bacakan satu-satu, tapi waktunya terbatas ya. Tujuannya supaya kita ini mantap, yakin. Karena sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang sesat, meragukan. Gara-gara masanya jadi Nabi jauh, malas belajar sunnah, malas buka Quran, malas buka hadis, malas buka pendapat ulama, akhirnya pakai akal-akalan saja. Tidak sesuai dengan akal, ditolak. Tidak masuk akal, ditolak. Nah, dibacakan gini supaya kita mantap, yakin. Mau didustakan model apa? Kayak gini. Didustakan tersesat. Di antara para ulama yang menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir adalah Al-Hafiz Abul Hasan Al-Abiri atau Al-Abari atau Al-Aburi. Beliau adalah seorang ulama besar yang beliau wafat pada tahun 363 Hijriah. Beliau mengatakan, "Qad tawataratil akhbaru wastafadat an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi dzikril Mahdi." Telah mutawatir dan telah banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi. Lalu beliau menyebutkan sifat-sifatnya Imam Mahdi, yaitu dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkuasa selama 7 memimpin selama 7 tahun, memenuhi bumi dengan keadilan, dan bahwasanya Nabi Isa juga keluar saat itu. Lalu beliau Imam Mahdi membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, dan bahwasanya Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa di belakangnya. Kemudian juga disebutkan oleh Muhammad Al-Barzanji. Muhammad Al-Barzanji, beliau juga seorang ulama yang masyhur, termasuk dari fuqaha Syafi'iyah, ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 1103 Hijriah. Beliau juga menyatakan dalam kitabnya Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini adalah mutawatir. Walhasil banyak sekali ya. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti waktunya tidak cukup. Banyak ulama yang menyatakan hadisnya mutawatir. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir bila syak wala syubhat. Mutawatir tanpa ada ragu, tanpa ada syubhat lagi. Mutawatir. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Bal yasduqu wasfu tawatur 'ala ma huwa dunaha fi jami'il istilahatil muharrara fil usul." Bahkan tadinya riwayatnya kurang dari itu, maka bisa disebut dengan mutawatir menurut kaidah-kaidah ilmu usul. Seandainya riwayatnya itu kurang dari itu sudah pantas cocok disebut mutawatir menurut kaidah ilmu usul yang ada. Apalagi melebihi daripada itu, tentu lebih mutawatir. atau boleh kita katakan sangat mutawatir. Tidak ada ya, mutawatir saja. Jadi itu mutawatir, tidak didustakan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para ulama juga banyak nulis kitab secara khusus bahas Imam Mahdi. Secara khusus bahas Imam Mahdi. Di antaranya tentu saja kitab-kitab hadis ya, As-Sunan al-Arba'ah, At-Tirmidzi, An-Nawawi, Ibnu Majah, Abu Dawud semuanya. Kemudian Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Harith bin Abi Usamah, Mustadrak Al-Hakim, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan kitab hadis yang lainnya banyak. Kemudian juga ada para ulama secara khusus nulis kitab bahas Imam Mahdi. Di antaranya yang terkenal adalah Abu Al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Khaitamah. Beliau nulis kitab secara khusus tentang Imam Mahdi. Ya. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Kemudian Imam Suyuti juga nulis kitab secara khusus tentang Imam Mahdi. Imam Suyuti yang kitabnya diberi judul Al-Urful Wirdi fi Akhbaril Mahdi. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah atau Al-Fitan wal Malahim secara khusus ada satu juz bahas Imam Mahdi. Demikian pula Ali Al-Muttaqi Al-Hindi punya kitab secara khusus bahas masalah Imam Mahdi dan yang lainnya banyak sekali. Banyak ya, apalagi sekarang lebih banyak lagi dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Kemudian sekarang ini ada orang-orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan bagaimana cara membantah mereka. Kalau dulu itu ada namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu membantah tentang Imam Mahdi. Alasan yang dipakai oleh Ibnu Khaldun, hadisnya itu banyak dan rancu serta tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu alasan Ibnu Khaldun. Tapi alasan beliau ini terbantah. Karena walaupun hadisnya banyak dan rancu, oleh para ulama telah dipilah dan dipilih. Yang menjadikan rancu itu adalah yang dhaif dan yang maudhu palsu. Setelah dikumpulkan yang hasan dan yang sahih, tidak ada yang rancu, jelas gamblang, cocok satu dengan yang lainnya. Apalagi Ibnu Khaldun ini cenderung mendhaifkan semua hadis tentang Imam Mahdi, didhaifkan semuanya. Padahal Ibnu Khaldun bukan ahli dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu hadis enggak ahlinya, beliau bukan ahlinya. Beliau lebih cenderung ahli sejarah, Ibnu Khaldun. Jadi terbantahkan kalau alasannya rancu, terbantahkan, enggak rancu. Yang membuat rancu itu riwayat-riwayat yang lainnya. Apalagi kata beliau, buktinya beda antara ahli sunnah dengan Syiah. Oh, Syiah itu enggak dihitung, tidak terhitung. Ukurannya itu adalah Al-Qur'an was sunnah as-sahihah, Quran dan sunnah yang sahihah, yang benar. Adapun kalau alasannya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, itu juga bukan hujjah. Kitab hadis bukan hanya Bukhari Muslim, kitab hadis itu banyak. Apalagi Bukhari Muslim juga meriwayatkan secara tidak langsung, tapi indikasinya menunjukkan Imam Mahdi, sifatnya sama dengan sifat Imam Mahdi. Kemudian juga termasuk ulama-ulama zaman sekarang ini yang mengingkari ada Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya tafsir Al-Manar, dan meninggal ya beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Muhammad Farid Wajdi, Ahmad Amin, dan beberapa nama lainnya. Alasan mereka ya alasan-alasan yang kayak tadi itu, rancu. Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, tapi terbantahkan semua itu. Tidak rancu. Yang membuat rancu itu riwayat yang tidak sahih. Yang sahih semuanya tidak rancu, jelas. Dan ada para ulama secara khusus yang nulis kitab untuk membantah mereka. Di antara kitab yang terbagus yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yaitu kitabnya yang berjudul Ar-Rab ala man kadzaba fil ahadithis sahihah al-waridah fil mahdi, bantahan atas orang yang mendustakan hadith-hadith sahih tentang Imam Mahdi. Dibantah semuanya, ilmiah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sekali lagi, seandainya ada satu hadis saja sahih, cukup kita iman, sami'na wa ata'na. apalagi lebih dari satu, banyak, apalagi mutawatir. Kemudian di antara syubhat mereka itu, ini kan beda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah itu berkeyakinan Imam Mahdi itu adalah imam yang ke-12 dari urut-urutan imam mereka yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Imam ke-12 mereka, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, yang beliau ini diberi gelar oleh mereka dengan Al-Hujjah, Al-Qa'im, Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika masih kecil, beliau ini menghilang. Pergi menghilang, kemudian masuk di Sirdah, di sebuah gua, di Samira, di Irak sana. Masuk di gua sana, dan beliau di gua sana. Jadi beliau jadi imam mulai saat itu sampai hari kiamat. Sampai sekarang masih hidup di dalam gua itu. Dulu ketika dulu ada utusan-utusan beliau, ada wakil-wakilnya, sering datang ke gua, lalu datang bawa berita. Tapi sekarang sudah terputus. Kalau sekarang ada yang datang ke gua juga bawa berita, berarti dia dapat wangsit. Ya. Itu keyakinan mereka. Jadi Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini hidup dari dulu sampai sekarang, sampai nanti menjelak ketika waktu muncul Imam Mahdi, beliaulah Imam Mahdinya dan beliau muncul. Kalau kita tidak, ini sudah tidak masuk akal, bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, bertentangan dengan semuanya. Ini. Kalau kita tidak, Imam Mahdi sekarang belum ada, belum lahir. Nanti pada saatnya lahir, tumbuh, berkembang, besar, dewasa, dan pada saatnya nanti muncul. Jadi berbeda. Dan beda antara kita dengan Syiah itu perbedaan yang tidak muktabar, tidak dinilai beda dengan mereka itu. Karena jelas-jelas mereka menyalahi Quran, menyalahi Sunnah, dan juga menyalahi ijma'nya umat ini semuanya. Menyempal mereka itu. Apalagi menurut keyakinan orang-orang Syiah, Imam Mahdi itu dari keturunan Al-Husain bin Ali. Padahal jelas tadi hadis-hadis sahih, Imam Mahdi adalah keturunan Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain. Berbeda. Ya. Kemudian di antara alasan-alasan mereka yang nolak tentang Imam Mahdi, terutama mereka dari kalangan kaum rasionalis ya, akal-akalan, neo-mu'tazilah. Mereka nolak. Alasannya apa? Itu riwayat-riwayat palsu itu. Itu untuk apa namanya? Ngakali orang Islam. Supaya orang Islam enggak mau usaha menggantungkan keluarnya Imam Mahdi. Itu untuk meracuni otak umat Islam. Ya, mereka istilahnya itu dia apa? Dikasih narkoba dengan pendapat semacam ini. Sehingga mereka enggak mau usaha, mereka santai-santai saja, nanti aja nunggu Imam Mahdi muncul. Enggak, sama sekali tidak. Bukan itu, justru kita tambah semangat hidup, kita tambah termotivasi. Walaupun telah rusak seperti ini dunia, kita masih punya masa depan, masih ada optimis bahwa nanti akan menjadi baik pada saat Imam Mahdi nanti. Seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada hadis pula yang oleh mereka dijadikan sebagai hujjah untuk nolak Imam Mahdi. Yaitu sebuah hadis yang berbunyi lal mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Ini syubhat. Imam Mahdi itu tidak ada. Yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa. Nah, ini syubhat lagi. Mereka bawakan hadis ini. Tapi alhamdulillah hadis ini oleh para ulama telah dijelaskan secara gamblang bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang dhaif. Di sana sumber dari hadis ini seorang perawi yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Jundi. Yang mana para ulama Al-Jarh wa Ta'dil mengatakan sumber ini Muhammad bin Khalid Al-Jundi, beliau adalah mungkarul hadis. Hadis yang dibawakan oleh dia itu adalah hadis yang mungkar. Kemudian menurut Al-Hakim dia adalah majhul. Majhul itu tokoh yang fiktif, tidak pernah ada. Kemudian juga yang lainnya mengatakan bahwa khabarun mungkar, khabar yang dibawa oleh beliau ini adalah mungkar, tertolak. Sehingga hadisnya ini dhaif. Hadis yang menyatakan tidak ada Imam Mahdi kecuali Nabi Isa itu dhaif, tidak dinilai. Seandainya pun sahih, maka bisa diartikan, artinya tidak ada Imam Mahdi yang sempurna dan benar-benar maksum kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa memang Mahdi, orang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti menafikan Imam Mahdi nanti. Itu kalau sahih, apalagi hadisnya tidak sahih. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentang akidah tanda kiamat besar, yaitu munculnya Imam Mahdi alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu. Riwayatnya sangat banyak dan kita tidak akan bisa mendustakannya. Bahkan dikhawatirkan kalau kita mendustakan, kita akan tersesat dan kita bakal bisa menjadi orang yang kufur. Mendustakan riwayat-riwayat yang seperti ini banyaknya. Jadi sekali lagi, nanti akhir zaman akan muncul seorang dari Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namanya seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya seperti ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, dan beliau dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Allah menjadikan agama Islam ini jaya, mulia dan kuat dengan orang itu, dan beliau memimpin di dunia selama 7 tahun. Beliau memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi penuh dengan kedzaliman dan kelaliman. Dan pada saat itu terjadi kenikmatan yang luar biasa di muka bumi. Tidak ada kenikmatan yang seperti itu. Bumi-bumi menjadi subur, tumbuhan keluar semuanya. Kemudian juga langit menurunkan hujan yang penuh dengan kebaikan. Harta berlimpah. Harta dibagi secara rata. Tidak ada orang miskin, semuanya serba cukup. Dan beliau munculnya dari arah timur. Dan kemudian beliau dibaiatnya di samping Ka'bah. Dan kalau kita telah melihat baiat itu, maka kita dianjurkan untuk berangkat ke sana untuk membaiat. Berangkat ke sana untuk membaiat beliau semampu kita. Walaupun dalam keadaan merangkak di atas salju, tetap berangkat berusaha untuk membaiat. Karena kalau ada pemimpin dan kita tidak membaiat, maka kita matinya mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Man mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak ada bai'atnya kepada pemimpin, kepada amirul mukminin maksudnya, maka dia matinya sebagai bangkai jahiliyah. Jadi membai'at. Jadi mungkin keadaan itu sudah berubah ya, tidak ada batas negara. Negara tanpa batas kayak dulu lagi. Kalau sekarang kan negara ada batasnya, mau masuk sini harus ngambil visa dulu, paspor dulu, repot. Jadi mungkin dulu tidak ada seperti itu, tanpa batas dunia menjadi satu lagi. Jadi tidak ada istilah pecah-pecah kayak sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, menjadikan kita yakin dengan adanya Imam Mahdi dan kita menjadi optimis walaupun sekarang dunia rusak seperti ini, kita masih punya masa depan. Masih ada harapan baik sebaik-baiknya, yaitu pada masa Imam Mahdi. Dan ini bukan menjadikan kita tambah malas, bukan tambah malas, justru kita ini harus tambah semangat menyongsong munculnya Imam Mahdi. Jadi kita harus semangat menyongsong munculnya Imam Mahdi, mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut munculnya Imam Mahdi, persiapan senjata dan yang lainnya, kemudian juga media-media seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah hari Ahad berikutnya nanti kita mengkaji tentang Dajjal. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma rizuknas tabat wal istiqamah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keteguhan dan istiqamah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang selalu berdakwah di jalan-Mu, menegakkan kebenaran. La yakhafuna fillahi lawmata la'im, yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela ketika menegakkan agama-Mu. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Allahumma la tu'akhidna, Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan Kau hukum kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, satukanlah di antara hati kami. Allahumma aslih baina qulubina, dan perbaikilah semua keadaan kami. Tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan. Jauhkanlah kami dari semua perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah husnul khatimah. Bimbinglah kami terus untuk istiqamah ya Allah. Walaupun kami tahu hati kami ini selalu berbolak-balik, tapi kami yakin ya Allah, dengan kami selalu mohon kepada-Mu, Engkau tidak menyia-nyiakan permohonan kami. Bimbinglah kami terus, karena kami yakin ya Allah, kalau Engkau melepaskan kami sekejap mata saja, kami akan tersesat dan kami akan binasa. Jangan Kau lepaskan kami ya Allah sekejap mata pun atau kurang dari itu. Dan kami berlindung kepada-Mu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Jauhkan kami dari berbagai macam penyelewengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.